spesial. Satu performnya dan sekaligus star state-nya yang eksotis banget. Ada sosok artis yang mempunyai nama Via. Masih bersama untuk Anda semuanya, Dika Production. Coba tangannya diangkat semuanya. Selamat malam. Nyanyi bareng ya. Sendiri, sendiriku diam, diam dan berdiri.